indah saat indah dulu masa penuh canda di masa remaja yang penuh tawa ceria. Serindu berlalu tiada terasa, bulan madu telah kita lewati. Kini kau tertidur di samping si kecil, buah hati kita perasaan menyatu dalam cinta.